pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 4 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. Pria gayo luwes amuk gadis Tamyang dengan senjata tajam. Berkas dan tersangka kasus investasi bodong dilimpahkan ke JPU. Longsor lumpuhkan transportasi Blang Kejeren Kuta Cane. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Sulasmi, 28 tahun, garis Gampung Sungai Kuruk, Kecamatan Serui, Aceh Tamyang, diamuk secara brutal dengan senjata tajam oleh pria M yang tak lain mantan tunangan wanita itu Selasa pagi. Sulasmi terpaksa dilarikan ke RSUD Aceh Tamyang dengan luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Kapolsek Serui AKP Sumasdiono mengatakan penganiayaan ini terjadi saat korban mencuci piring di dapur rumahnya. Pada saat itu tidak ada anggota keluarga lain di dapur sementara orang tuanya duduk di depan rumah. Diduga pelaku telah merencanakan niat jahatnya dan sepeda motor milik tersangka saat menuju rumah korban diparkir jauh dari rumah Sulasmi. Pelaku jalan kaki dari semak-semak dan langsung menuju ke pintu belakang rumah. Setelah masuk ke dapur, pelaku langsung menganiaya korban secara membabi buta. Dalam kondisi kritis, korban berteriak minta tolong sambil berjalan ke ruang depan rumahnya. Sementara pelaku langsung melarikan diri. Korban mengalami luka sobek di kedua tangan dan kaki serta luka sobek di perut. Saat ini korban dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamyang. Polisi menduga insiden ini disebabkan sakit hati pria M karena kubu Sulasmi memutuskan pertunangan mereka. Sudarlun, penyidik Polda Aceh siang kemarin menyerahkan berkas kasus bisnis investasi bodong dengan tersangka Nova Mastura binti Abdurrahman, 25 tahun, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Aceh setelah berkasnya dinyatakan lengkap. Penyerahan berkas tahap kedua ini bersamaan dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti kepada Jaksa. Nova Mastura yang mengenakan baju putih dan jilbab biru terlihat santai ketika tiba di Kejari Banda Aceh. Saat diantar ke Kajari, Nova yang tidak didampingi pengacaranya hanya membawa satu tas kulit dan dua kantong kresek besar berisi pakaian dan makanan ringan miliknya. Selama pemeriksaan, Nova juga membuat jaksa terperangah saat mendengar jumlah transaksi investasi bodong yang dilakoninya mencapai 18 miliar rupiah sejak 2015. Ia juga membuat para jaksa geleng-geleng kepala ketika menceritakan masa-masa terjepitnya setelah usahanya kolaps. Dengan pelimpahan tersebut, Nova yang selama ini ditahan di Mapolda Aceh juga dialihkan penahanannya ke rutan perempuan dan anak di Lokna Aceh Besar. Untuk tahap awal, Nova ditahan 20 hari ke depan sembari menunggu jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk disidang. Sudarlun, material longsor yang terus berjatuhan di kawasan Genting, Kecamatan Putri Betung, Gayo Luwes, sehingga melumpuhkan arus transportasi dari Blang Kejeren ke Kuta Cane dan sebaliknya. Longsor terjadi Selasa pagi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Tumpukan material longsor berupa lumpur, pepohonan, dan bebatuan dari perbukitan hampir menutupi badan jalan dekat perbatasan Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Sementara Bupati Gayo Luwes Ibnu Hasim mengatakan puluhan pengguna jalan dan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 termasuk truk dari Blang Kejeren ke Kuta Cane dan sebaliknya terjebak longsor di Genting, Kecamatan Putri Betung. Mereka terpaksa berhenti di kawasan Pasar Gumpang, Putri Betung. Ibnu Hasim meminta pihak terkait segera membersihkan material longsor agar arus transportasi bisa kembali normal. Kapolsek Putri Betung Ibda Heri Budi mengatakan material longsor yang menutupi badan jalan di Genting sedang dibersihkan oleh instansi terkait. Dalam hal ini PPK 8 selaku penanggung jawab lintas Blangkejeren Kuta Cane. Petugas terus mengupayakan arus transportasi normal secepatnya. Sudarlun, mobil Daihatsu Terios yang disopiri Mukhlisa 22 tahun asal desa Kampung Jawa, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, terbalik dan menabrak teras rumah warga, persisnya di kawasan desa Singgah Mata, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, Senin malam kemarin. Akibat kejadian tersebut, Mukhlisa mengalami luka-luka sehingga harus mendapat perawatan di puskesmas. Kasat Lantas Polres Aceh Utara AKP Iqmal mengatakan kejadian ini berawal ketika Mukhlisa melaju dengan mobil Terios dalam kecepatan tinggi dari Banda Aceh menuju Medan. Namun sampai di lokasi kejadian mobil kehilangan kendali dan diduga karena korban mengantuk. Sehingga mobil terbalik dan terseret selanjutnya menabrak teras rumah milik Asri warga desa Singgah Mata Kecamatan Baktia Barat Aceh Utara. Akibatnya mobil ringsek di bagian teras rumah warga juga rusak. Sementara Mukhlisa mengalami luka-luka. Warga langsung membantu mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Menurut AKP Iqmal, petugas yang mengetahui kejadian segera turun ke lokasi melakukan proses penyelidikan. Diduga kuat korban mengantuk saat mengemudikan mobil sendirian sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, M. Raji Rapsanjani, 27 tahun, mahasiswa asal desa Imasin Kaye Adang, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, Selasa sore dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Banda Aceh, karena mengalami luka akibat dibacok. Kapolsek Kulikaring AKP Imarsal SE mengatakan, Raji luka di jidat serta memar di pipi kanan, rusuk kiri dan punggung akibat pembacokan yang diduga dilakukan oleh BA, 30 tahun, pemilik sebuah rumah makan di Jalan Profesor Ali Hasmi, kawasan Gampung Lambuk, Kecamatan Ulikaring, Banda Aceh. Dalam melakukan aksinya, BA yang tercatat sebagai warga Kecamatan Ulikaring itu disinyalir dibantu sejumlah temannya. Pelaku dan rekannya hingga kini masih dicari pihak kepolisian. Pembacokan yang diawali dengan penganiayaan itu terjadi di toko Seramo Botani. AKP Imarsal mengatakan kasus penganiayaan dan pembacokan yang terjadi di dalam toko Raji ini pertama kali diketahui Rahmat Wahyudi, saudara korban. Rahmat berupaya memisahkan korban dari amukan pelaku. Tak lama kemudian, aparat Polsek Ulikaring tiba di lokasi dan langsung membawa korban ke RSUZA untuk dirawat. Darlun Agus Setiawan, 16 tahun, remaja desa asal Buga Masjid, Kecamatan Jangkabiren, ditemukan meninggal setelah 3 jam lebih tenggelam di Bendungan Jamuan Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Senin sore. Remaja itu ditemukan setelah tersangkut jaring yang digunakan warga untuk mencari korban. Untuk diketahui, 8 remaja asal Biren dengan menggunakan 4 sepeda motor tiba di kawasan Bendungan Jamuan Desa Sawang pada Senin siang. Lalu mereka mandi di bendungan dengan lokasi terpisah. Tiba-tiba saat mandi, 7 remaja lain tidak melihat lagi Agus. Mereka berusaha mencarinya namun tidak berhasil menemukannya. Temannya hanya menemukan pakaian dan handphone serta barang lainnya di dekat pinggir bendungan. Diduga Agus tenggelam di bendungan sehingga dilaporkan ke warga. 3 jam kemudian warga yang melakukan pencarian berhasil menemukan mayat korban yang tersangkut di bagian jaring yang digunakan untuk mencari korban. Setelah divisum ke Puskesmas Sawang, jenazah korban dibawa pulang ke rumah duka di Biren untuk dikebumikan. Darlun Hermansyah, 40 tahun, pria asal Kecamatan Loksukun, Aceh Utara, diamuk massa di kawasan desa Alu Guntu, Kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara, Senin malam kemarin, karena memukul warga tanpa sebab. Belakangan baru terungkap jika pria tersebut mengalami gangguan jiwa alias stres. Kapolsek Samtalira Aron Ibtu Zulkifli mengatakan kejadian ini berawal saat 3 pemuda di kawasan desa Alu Guntu melihat Hermansyah mondar-mandir. Karena curiga, warga menghampiri pria itu dan bertanya untuk mengetahui tujuannya. Namun pria itu bukan menjawab tapi malah memukul 3 warga desa setempat. Warga yang geram melihat pria asing itu langsung beramai-ramai memukulnya hingga babak belur. Tak lama kemudian aparat Polsek Samtalira Aron tiba di lokasi dan mengamankan pelaku. Karena curiga dengan sikap pelaku, polisi kemudian berkoordinasi dengan Polsek Loksukun menanyakan keluarga pria tersebut. Ternyata pihak keluarga menyebutkan bahwa pelaku Hermansyah mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya, pria tersebut dibawa ke Puskesmas Samtalira Aron untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka di amuk massa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 4 Januari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.